Insyaallah mungkin ini teman terakhir ya terakhir dari pembahasan ekonomi. Nah, disebutkan bab di situ oleh pengarang kitab Ta'diyatul fi'lil lazimi. Ta'diyatul fi'lil lazimi. Cara mentaadikan. Cara mentaadikan fi'il yang lazim. Sebelumnya telah disebutkan bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada yang fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak memiliki atau tidak membutuhkan maf'ulun bih, ya kan? Ini yang fi'il lazim. Adapun yang kedua adalah fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang menasabkan atau memiliki maf'ulun bih. Nah, dan pernah kita singgung juga dahulu bahwasanya fi'il lazim memang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah, terkadang bisa dia diberikan maf'ulun bih namun dengan cara-cara tertentu. Nah, disinilah yang akan dibahas beliau. Cara menjadikan fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi. Cara menjadikan fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi. Yang dia sebenarnya tidak membutuhkan maf'ul, lalu bagaimana membuat fi'il tersebut agar kemudian menjadi fi'il yang membutuhkan atau memiliki maf'ulun bih. Nah, di sini ada tiga cara yang disebutkan. Yang tiga cara yang disebutkan oleh pengarang kitab. Yang pertama, bil hamzah. Bil hamzah maksudnya adalah menambahkan fi'il lazim tersebut dengan huruf hamzah di awalnya. Fahuwa ala wazni af'al, yaitu mengikuti pola atau wazan af'ala. Af'ala, mengikuti pola af'ala. Ya, ini setiap fi'il lazim yang kemudian ditambahkan di awalnya huruf hamzah. Misal contoh kharaja. Kharaja ini fi'il lazim, ya kan, tidak membutuhkan maf'ul bih. Lalu bagaimana cara membuat fi'il lazim ini menjadi yakni fi'il muta'addi? Tinggal menambahkan huruf hamzah di awalnya. Kharaja menjadi akhraja. Kharaja menjadi akhraja, mengikuti pola af'ala. Tapi nanti dalam menerjemahkan berbeda, ikhwan. Kalau kharaja itu artinya apa? Keluar. Kalau akhraja, mengeluarkan. Beda, ya kan? Beda di dalam menerjemahkan. Makanya kalau secara terjemahan pun kita, yakni kita renungi secara makna, kalau keluar itu pasti kan tidak membutuhkan maf'ul, enggak ada korban, ya kan? Kata kerja keluar. Tapi kalau kata kerja mengeluarkan, pasti di benak kita ada pikiran apa yang dikeluarkan, iya kan? Mengeluarkan berarti ada yang dikeluarkan tersebutlah sebagai maf'ul bihnya nanti. Nah, jadi cara menerjemahkan beda. Contoh yang kedua, dakhala. Ish makna dakhala, Puan? Dakhala artinya masuk. Nah, cara menjadikan dia muta'addi adalah tinggal menambahkan di depannya huruf hamzah. Dakhala menjadi adkhala. Jadi masuk. Adkhala, memasukkan. Nah. Kamula, sempurna. Kamula, sempurna. Kamal, ya, kesempurnaan. Kamula, sempurna. Jadi, tidak membutuhkan maf'ul. Adanya mungkin fa'il saja. Lalu bagaimana cara menjadikan dia maf'ulun bih? Apa muta'addi? Dengan menambahkan hamzah di depannya menjadi kamula menjadi akmala. Kalau kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Menyempurnakan. Seperti dalam firman Allah, al-yauma akmaltu, ya kan? Pada hari ini aku menyempurnakan lakum dinakum, bagi kalian agama kalian. Berarti kalau sudah ditambahkan huruf hamzah di depannya, maka ini nanti kita akan mencari maf'ulun bih-nya. Dan ini ya tinggal menerapkan fi'il-fi'il yang lainnya. Seandainya jalasa. Jalasa artinya apa, ikhwan? Duduk, iya kan? Jalasa artinya duduk. Ini adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan atau tidak memiliki maf'ul bih. Bagaimana cara menjadikan dia muta'addi? Tinggal menambahkan di depannya hamzah. Nah, ajlasa. Ajlasa. Mengikuti pola af'ala. Mengikuti pola af'ala. Beda di huruf tapi sama di harokat, ya kan? Fathah sukun fathah fathah, fathah sukun fathah fathah. Nah, jadi kalau jalasa duduk, ajlasa mendudukkan. Demikian. Nah, ini cara yang pertama menjadikan fiil lazim menjadi fiil mutaaddi, mentaaddikan fiil lazim. Kemudian cara yang kedua, bi tad'ifil ain. Bi tad'ifil ain, dengan tad'if, taf itu melipat gandakan, tapi maksudnya di sini adalah dengan mentasydid, maksudnya dengan mentasydid ain fi'il, dengan mentasydid al ain, yakni ain fi'il. Ain fi'il itu adalah yang dimaksud huruf pertengahan dari fi'il. Jadi dalam ilmu sorof, kadang kita, ya ini akan diberikan pola-pola dalam sorof, ya kan? Ada pola fa'ala, paling ringannya, fa'ala. Nanti mengikuti jalasa, khoroja, dakhola. Nah, huruf fa'ala ini, fa disebut dengan fa'ul fi'il, fa' fi'il. Ain ini disebut ainul fi'il. Lam disebut dengan lamul fi'il. Nah, demikian. Dan maksud beliau di sini adalah untuk menjadikan fi'il lazim yang sebenarnya di sebelumnya tidak membutuhkan maf'ul dijadikan sebagai fi'il yang kemudian memiliki maf'ulun bih dengan cara mentasydid ain fi'ilnya, ditasydid. Nah, jadi apa? Fa'ala. Fa'ala menjadi fa'ala. Nah, ini dengan mentasydid tengahnya, huruf ain fi'ilnya. Fahuwa ala wazni fa'ala, yaitu di atas wazan atau mengikuti pola fa'ala. Artinya sama dengan akhraj fa'ala, sama. Kalau fa'ala bekerja, melakukan, ini bekerja. Kalau fa'ala memperkerjakan, iya kan? Mengerjakan, memperkerjakan. Contoh da'ufa. Da'ufa artinya lemah, ya kan? Artinya lemah, da'if, ya kan? Hadis yang da'if, hadis yang lemah. Untuk menjadikan apa namanya dia maf'ul, yakni muta'addi, bisa dengan ad'afa, ya kan? Cara yang pertama. Atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan mentasydid ain, huruf tengahnya. Do'ufa menjadi do'afa. Menjadi do'afa, melemahkan. Contoh yang kedua, hasuna. Hasuna. Ditasydid tengahnya menjadi hassana. Kalau hasuna itu bagus, ya kan, baik. Kalau hasana berarti apa? Memperbaiki atau memperbagus, seperti itu. Contoh yang ketiga, kabura. Kabura ini artinya besar, ya kan? Ketika apa namanya jadikan muta'addi, ya tinggal mentas di tengahnya lagi menjadi kabbara. Memperbesarkan atau membesarkan. Nah, kalau dia dari contoh di situ mengikuti pola dha'ufa, hasuna, kabura, itu bukan sesuatu yang harus seperti itu, ya. Yang jelas dia fi'il tiga huruf, baik jalasa, bisa juga jallaza, iya kan? dan seterusnya bisa. Nah, ini yang kedua, yaitu dengan mentasydid ain fi'il. Ain fi'il. Jadi kalau seandainya dari lafaz jalasa, nah, jalasa ini. Dalam ilmu sorof nanti kadang-kadang ditanya, mana ain fi'ilnya ini? Nah, pada huruf ainnya kan enggak ada ini, iya kan? Mana ain fi'ilnya? Ya mengikuti kalau jalasa fa fa'ala, ain fi'ilnya di tengah, berarti di sini ain fi'ilnya adalah huruf lam. Jim ini fa fi'il, sin ini sebagai lam fi'il, dan seterusnya dalam fi'il-fi'il yang lainnya. Jadi ain fi'il ini hanya sekedar kayak istilah saja ya. Nah, istilah saja. Bukan berarti harus huruf ain lah. Tidak demikian. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga, biharfil jar. Biharfil jar, biharfil jar. Menjadikan fi'il apa namanya lazim menjadi fi'il muta'addi dengan menggunakan huruf jar. Jadi dia tidak merubah yakni kata. Tidak merubah kata kerjanya, namun hanya menambahkan huruf jar setelah fi'il kata kerja tersebut. Contohnya, dhahabtu bizaidin. Saya pergi dengan Zaid. Nah, secara yakni makna bizaidin atau Zaid ini adalah maf'ulun bih, tapi secara i'rab tidak, ya kan? Secara i'rab tidak. Atau safartu bi Aliin. Saya berpergian atau saya safar dengan Ali. Jitu bi Hasanin. Saya datang dengan Hasan. Saya datang dengan Hasan. Atau mungkin contoh lain yang lebih mudah, yaitu jalasa atau jalasa. Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa Zaidun alal kursiyi. Nah, ini Zaid duduk di atas kursi. Fi'il fa'il. Zaid duduk. Duduknya di mana? Di atas kursi. Atau yakni direnungi bahwasannya berarti kursi ini kan yang diduduki, iya kan? Jadi dia apa? Secara makna itu dia adalah maf'ul, tapi ini hanya secara makna top. Nanti ketika dalam bidang atau dalam perkara i'rab, ya dia i'rabnya ada jar, majrur, huruf jar ini majrur dengan huruf jar, tidak di i'rab kemudian ini maf'ulun bih. Ini hanya secara makna saja. Karena apa? Karena maf'ulun bih itu syaratnya harus isim yang mansub. Sedangkan di sini dia tidak mansub. Walaupun secara makna dia itu dia kita fahami dia sebagai maf'ul, akan tetapi secara i'rab dia tidak di i'rab sebagai maf'ul. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syarat maf'ul adalah isim yang mansub. Jadi dia harus mansub. Nah, beda kalau di sini ajlasa. Ajlasa Zaidun Amron. Tandanya ala kursi. Alal kursiyi. Zaid mendudukkan Amr di atas kursi. Di sini ada maf'ulun bihnya dah, ikhwan. Hah? Ada maf'ulun bihnya dah? Ada. Mana maf'ulun bihnya? Amron. Nah, Amron sebagai maf'ulun bih apa? Karena yang dia didudukkan. Nah, adapun ini, walaupun ya secara makna didudukkan di mana? Di atas kursi. Berarti kursi itu kan didudui, iya kan? Secara korban, tapi i'rabnya dia tidak sebagai maf'ulun bih karena tidak terpenuhi syaratnya. Maf'ulun bih harus isim yang mansub. Berarti kalau antum dalam suatu kalimat mencari mana maf'ulun bih, yang dicari dulu mana yang mansub di sini. Mana yang mansub? Nah, di sini contohnya ini. Amron mansub dengan yakni sebagai maf'ulun bih, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah. Baik, jadi ini tiga cara yang disebutkan beliau menjadikan fi'il lazim sebagai fi'il yang muta'addi. Yang pertama dengan cara menambahkan hamzah di depan mengikuti pola af'ala. Kemudian yang kedua dengan mentasydid ain fi'il, yaitu menjadi mengikuti pola fa'ala. Dan yang ketiga adalah menambahkan huruf jar. Menambahkan huruf jar. Nah, bisa dipahami kawan? Oke ya. Sebenarnya maf'ulun bihi ini beliau terlalu meluas. Terlalu meluas. Baik, dengan demikian ikhwan selesai ya putar maf'ulun bihi. Putar maf'ulun bihi selesai. Untuk pertemuan depan kita intian ya. Dikit aja maf'ulun bihi aja ya. Dikit aja maf'ulun bihi. Kita kajian. Biasa garuk-garuk kepala ya. Baik. Sekarang kita masuk ke yang kedua, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli kalau secara arti ajli, ajlun itu artinya karena. Berarti kalau maf'ul li ajli, maf'ul karena dia. Ini kalau dilihat dari judulnya memang kadang kita bingung apa maf'ul karena dia ini. Ini cuma sekedar istilah. Nah, istilah. Apa yang dimaksud dengan maf'ul li ajli? Disebutkan di sini definisinya maf'ul li ajli ismun yuzkaru libayani husulil fi'li. Libayani sababi husulil fi'li. Maf'ul li ajli adalah isim. Nah, perhatikan isim. Nah, ini sebenarnya kurang. Seharusnya isim yang mansub. Isim yang mansub seharusnya. Mungkin karenanya dalam kitab-kitab yang lain di dalam mendefinisikan maf'ul li ajli itu bukan hanya sekedar isim tok, namun ada penambahan ismun mansubun. Isim yang mansub. Yudhkaru yang disebutkan libayani untuk menjelaskan sababi husulil fi'li. Yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Sebab terjadinya suatu fi'il, kata kerja, kerjaan tersebut. Ya, ini dia isim yang disebutkan di situ adalah dengan makna maksud. Dia menyebutkan isim yang mansub tersebut adalah sebagai alasan kenapa dia mengerjakan pekerjaan ini. Dia bukan sebagai korban, kawan. Dia bukan sebagai korban. Namun dia sebagai penjelas bahwasannya alasan saya mengerjakan ini karena ini. Nah, kata yang menjadi sebab yang dijadikannya alasan untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu namanya maf'ul li ajli. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya adalah saya mengerjakan sholat karena takut kepada Allah. Saya mengerjakan sholat karena takut kepada Allah. Kalau dilihat di sini dia mengerjakan sholat karena apa, Ikhwan? Karena takut, iya kan, kepada Allah. Berarti dia menyebutkan rasa takut ini sebagai maf'ul li ajlihnya. Kenapa dia mengerjakan pekerjaan ini? Disebutkan kata tersebut untuk menjelaskan kenapa dia mengerjakan pekerjaan ini karena disebabkan oleh kata yang disebutkan tadi. Nah, kata yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan yang dia lakukan adalah disebut maf'ul li ajli. Contohnya di sini, misal contoh ataitul madrasata ragbatan fil ilm. Ataitul, situ tidak ada nanya, huruf taknya ada ya, di tempat saya yang hilang titiknya. Ataitul madrasata ragbatan fil ilm. Saya mendatangi, ata datang, berarti ataitu saya mendatangi al madrasah sekolah ragbatan. Ragbatan itu artinya senang. saya mendatangi sekolah raghbatan karena senang fil ilm, senang terhadap ilmu. Dia menyebutkan pekerjaan mendatangi sekolah kenapa? Karena senang ilmu. Ya ini kaitannya nanti dengan maknanya Ivan ya. Nah, dengan maknanya. Jadi dia menyebutkan raghbatan dinasab di situ ya kan? Raghbatan. Ini raghbatan bukan sebagai maf'ul. Tidak bisa kita terjemahkan sebagai maf'ul di situ. Yang maf'ulnya yang mana Ikhwan? Saya mendatangi sekolah karena senang dengan ilmu. Maf'ulnya yang mana? Al-madrasah atau raghbatan? Maf'ul bihnya maksudnya? Al-madrasah. Maf'ul bihnya mana? Madrasah. Saya mendatangi sekolah. Yang didatangi apa? Sekolah. Berarti maf'ul bih. Raghbatan tidak bisa kita i'rab sebagai maf'ul bih. Kecuali kalau dia saya mendatangi kesenangan. Nah, mungkin, iya kan? Tapi di sini dia menyebutkan raghbatan karena, yakni menjelaskan kenapa saya mendatangi sekolah. Karena senang dengan ilmu. Nah, raghbatan ini di i'rab sebagai maf'ul li ajli. Disebutkan untuk menjadi menjelaskan sebab kenapa dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah. Raghbatan fil ilm. Cinta terhadap ilmu. Kalau raghbatan an, raghbah ini kadang diterjemahkan dengan senang, menyukai, kadang diterjemahkan dengan membenci. Dengan raghbah. Loh, kapan diterjemahkan dengan mencintai, menyukai, kapan diterjemahkan dengan membenci? Itu dengan setelahnya. Kalau setelah kata raghiba, raghbatan itu diikuti dengan huruf fi, maka artinya menyenangi, menyukai. Seperti ini, raghbatan fi. Tapi kalau setelah raghbatan itu huruf jarnya an, artinya itu membenci. Sangat berlawanan, ya kan? Jangan sampai kita salah menerjemahkan. Setelah raghbatan kalau huruf jarnya fi, maka raghbah artinya mencintai. Kalau raghbatan setelahnya an, huruf jar an, artinya membenci. Seperti di dalam hadis Nabi apa? Man raghiba an sunnati. Raghiba an sunnati. Artinya barang siapa yang senang terhadap sunnahku. Bukan. Tapi di sini artinya adalah membenci. Dari mana diketahui? Setelah raghiba huruf jar an. Nah, demikian. Kalau di sini setelah raghbatan huruf jarnya fi, maka artinya menyukai atau mencintai. Contoh yang kedua. Sallaitu imanan billah. Saya mengerjakan sholat karena beriman kepada Allah. Nah, saya mengerjakan sholat karena keimanan kepada Allah. Jadi dia mengerjakan, yakni menyebutkan iman itu sebagai alasan kenapa dia mengerjakan sholat. Darabtul walada ta'diban lahu. Saya memukul anak ta'diban karena memberikan atau mengajarkan adab kepada dia. Yakni dia menyebutkan ta'dib. Ta'dib itu artinya mengajarkan adab. Nah, mengajarkan adab. Kalau adaba artinya beradab. Adaba dengan mentas di tengahnya artinya apa? Mengadabkan, maksudnya mempelajari, mengajarkan dia adab. Nah, nanti dalam ilmu sorof, adaba yu'addibu ta'diban. Mengajarkan adab. Berarti saya memukul anak untuk atau karena mengajarkan adab untuk dia. Jadi kalau ditanya, kenapa orang ini memukul anaknya Ikhwan? Kenapa? Karena untuk apa? Mengajarkan adab kepada anak tersebut. Berarti mengajarkan adab ini sebagai alasan kenapa dia memukul. Maka itulah maf'ul li ajli. Maka itu maf'ul li ajli. Zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya menziarahi Ali karena cinta kepadanya. Nah, mana di sini yang pertanyaan pertama, mana maf'ulun bih-nya? Ingat, maf'ulun bih mana? Kwan, Ali. Iya kan? Karena dia yang diziarahi. Kalau hubban sebagai apa? Maf'ul li ajli. Kenapa? Karena Huban ini dia sebutkan untuk menjelaskan kenapa saya menziarahi Ali. Kenapa saya mengunjungi Ali. Disebutkan karena Huban, cinta kepadanya atau sayang kepadanya. Berarti Huban ini maf'ul li ajli. Nah, di sini disebutkan oleh beliau wa alamatuhu ayyasluha wuqu'uhu jawaban liqauli kalima. Dan tanda maf'ul li ajli adalah posisinya dia itu baik untuk menjawab ucapanmu lima. Mengapa? Maksudnya ini untuk mencari maf'ul li ajli itu kita tanya dulu mengapa. Kita tanya dulu mengapa. Saatnya dia mengatakan ataitul madrasah, saya mendatangi sekolah. Mengapa? Raghbatan fil ilm, karena senang ilmu. Atau dia mengatakan solaitu, atau dia mengatakan darabtul walad, saya memukul anak. Mengapa? Ta'diban lahu, karena memberikan adab. Jadi ditanyakan kepadanya mengapa. Beda kalau fi'il kemana maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih itu apa? Dia mengikuti jawaban apa? Yakni korbannya, iya kan? Siapa gitu kan? Siapa yang kamu perlakukan dengan fi'il tersebut, maka dia menjadi korban. Kalau untuk maf'uli ajli itu lima. Mengapa? Kenapa? Nah, gitu. Kamu mengerjakan ini kenapa? Ah, disebutkannya di situ, maka dia sebagai maf'ulun bih. Nah, sekaligus nanti kalau seandainya kita mau berbicara atau nulis, kalau seandainya kita hendak menyebutkan alasan kenapa kita seperti ini, karena yakni kenapa kita melakukan pekerjaan ini, nah, alasan tersebut kita sebutkan atau kita tulis nanti dengan i'rab mansub. Nah, i'rab mansub. Seperti contoh seandainya di sini darabtul walad, saya memukul anak kecil. Dengan apa ya? Untuk apa? Kenapa ya? Oh, sebagai adab, ta'dib, memberikan adab. Maka harus dinasab, ta'diban. Jangan ditulis ta'dibun. Nah, nanti i'rabnya beda lagi itu. Nah, maka harus dinasab, ta'diban. Demikian. Ini untuk mengetahui apa namanya maf'ul li ajli. Nah, jadi sangat beda di dalam memaknakan atau menterjemahkan dengan maf'ulun bih ya. Nah, al-masadir, yakni masdar, yakni kata-kata, allati takunu maf'ulan li ajlih ghaliban. Kata-kata masdar, nanti kita akan sebutkan insyaAllah pertemuan berikutnya, masdar itu apa? Kata-kata masdar yang biasa menjadi maf'uli ajlih ghaliban, biasanya, ini, kalau antum hubban mendapati hubban, bugdon, ikraman, ya kan, ihtiraman, hayaan, syafaqatan, ta'diban, imanan, huznan, farhan, rahmatan, syukran, khaufan, hasadan. Ini kata-kata biasa kalau antum menjumpai itu sebagai maf'uli ajli. Ini untuk membantu aja, untuk membantu. Kalau kita mendapati hubban, cinta, bukdon, karena benci, ikraman, karena memuliakan, ihtiraman, karena menghormati, hayaan, malu, syafaqatan. Syafaqatan ini juga bisa diterjemahkan dengan senang, suka. Ta'diban, memberikan adab. Imanan, keimanan, yakni karena iman. Huznan, karena sedih. Farhan, karena bahagia. Rahmatan, karena rahmat. Syukran, karena berterima kasih, ya kan? Khaufan, karena takut. Hasadan, karena hasad. Nah, ini semua biasanya kalau antum mendapati kata-kata ini, ya, berarti dia sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Seperti dalam firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Karena takut. Mereka menjauhi tempat-tempat tidur mereka dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka menjauhi tempat tidur? Kenapa dia berdoa kepada Allah khaufan? Karena takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ikhwan yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini. Ingat ya, hari Selasa ya. Kita ulangan cuma satu bab saja, maf'ulun bih. maf'ulun bih. Cuma maf'ulun bih dari awal sampai terakhir satu halaman setengah saja. Baik. Ada pertanyaan ikhwan? Ada ya? Nah. I'rabnya alal kursi. Naam. Berarti i'rabnya alal kursi ala huruf jar. Al kursiyyi majrur karena huruf jar. Tanda jarnya adalah apa? Tanda jarnya al kursi kasrah karena dia dari isim mufrad. Nah, demikian. Posisinya dia tetap jar majrur gitu aja. Walaupun secara makna yang saya sebutkan tadi kan dia maf'ulun bih secara makna, ya kan? Karena dia yang didudui. Namun i'rabnya tetap dia maf'ulun bih. Nah, majrur ada huruf jar. Nanti kalau ya kalau apa namanya lebih detail lagi dia jar majrur muta'alliq gitu dengan fi'il ajlasa. Nanti kami itu banti sendiri lagi. I'rabnya jar majrur gitu toh, bukan sebagai maf'ul, bukan sebagai apa. I'rabnya biasa. Jar huruf jar ini majrur dengan jar seperti itu. Di atas juga sama. Jar dengan majrur. Ya gitu toh, adan. Allahu a'lam bishawab. Ada, kan? Ada ya. Subhanakallahumma rabbana fiyandik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa adzallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.